Nah, jadi nanti biar dipesankan berapa orang? Jadi Ibn Athaillah Al Iskandariyah. Jadi tujuan kita membaca kitab Ibn Athaillah ini maksudnya adalah karena kitab Al-Hikam ini merupakan sebuah karangan yang eksklusif dalam ilmu tasawuf, sehingga banyak dijadikan oleh para ulama sufi dijadikan sebagai referensi atau sandaran, kitab sandaran, karena memang beliau mualif merupakan orang yang memang ahli dalam bidangnya, yang dalam arti tasawuf sebenarnya, karena tasawuf itu adalah berusaha mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan dosa dan penyakit-penyakit hati, dan berusaha menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu arti dan esensi daripada ilmu tasawuf. Maka dengan arti yang semacam ini, Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari ini, isi kitabnya yang berjumlah kata-kata mutiara sebanyak 260 sekian. Jadi setiap satu rumusan, satu hikmah itu terkandung di dalamnya banyak hal. Sedangkan rumusan-rumusan itu sebagai sandaran untuk kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itu, maka mungkin mulai minggu depan ya, kita akan mulai selesai kitab Al-Hikam, kita baca sedikit Taqdiratus Sadidah, kita belbuyuk sedikit daripada syarah ini ya. Nah, jadi meliputi semuanya, satu jam pas selesai gitu. Jadi sebagai mukadimah, kita akan membaca satu faedah daripada kitab Al-Hikam. Tapi sebelumnya, maka ada baiknya untuk kita mengetahui siapa Ibn Athaillah ini yang terkenal ini. Gal ismuhu wa laqabuhu wa nasabuhu wa usratuhu. Karena mengetahui dan tahu akan musannif itu termasuk daripada tanda syukur kita gitu loh, kepada nilai-nilai keilmuan. Nah, karena termasuk di antara haknya seorang guru adalah dikenang. Nah, dengan kita itu membacakan Fatihah selalu, dengan kita mengajarkan isi daripada karangannya dan sebagainya, itu diantara haknya seorang guru terhadap muridnya. Maka di sini mungkin akan lebih menggereget kepada kita untuk mempelajarinya dengan kita mengetahui siapa Ibn Athaillah Al-Iskandari. Katanya di sini, ismuhu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Athaillah. Wa yulaqab bi Tajuddin. Dan lakabnya dia itu Tajuddin. Dan juga wa bi Abil Fadl wa bi Abil Abbasi. Juga dia dipanggil atau dikenal orang dengan Abil Fadl atau Abil Abbasi. Jadi beliau ini keturunan orang Arab, dan beliau hidup di abad yang ke-7. Sedangkan beliau ini meniru kakeknya yang bernama Atha atau Illah itu. Nah, itu dia seorang faqih yang mumpuni pada zamannya. Mauliduhu, tempat lahirnya, besarnya dan mencarinya dia ilmu. Wulida Ibn Athaillah bi Madinatil Iskandariyah haitsu kana tuqimu usratuhu wa haitsu kana jadduhu mustaqil dan bitadrisil fiqh. Dia lahir di kota Iskandaria. Iskandaria itu seperti kalau Indonesia itu Surabaya dari Mesir. Jadi apa namanya? Kota terbesar nomor 2 di Mesir ya. Jadi setelah Kahirah, Kairo, Iskandaria. Jadi kira-kira 350 kilo antara Kairo sama Iskandaria itu. Gal abmasanati allati ulida fiha falam tu'raf ala wajhi at-tahdid idh lam yata'arrad wahidun min kitab at-tarajim li dhikriha. Jadi kalau pada tanggal lahirnya itu fam itu tidak diketahui di sini, karena banyak kalangan para ahli sejarah itu tidak menyantumkan tanggal lahirnya, tapi kalau tanggal meninggalnya ada gitu. Wulida ibn Ata'illah wa nasha'a fi nisfi tsani min al-qarni sabi' al-hijri. Jadi dia lahir dan besar pada pertengahan abad yang ke-7. Wa tufiya bil Qahirah, lalu dia meninggal di Kahirah, di Kairo, pada tahun 709 Hijriyah. 709 Hijriyah, berarti abad ke-7. Abad masuk ke-8 ya. Hidupnya abad ke-7 atau pertengahan 8. Kemudian jadi setelah beliau itu belajar di kota Iskandaria, terutamanya kepada kakeknya, maka kemudian beliau berhijrah dan belajar langsung kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Imam Syadzili. Nah, sehingga tiga imam ini terkenal dengan yang memprakarsai Tariqah Syadziliyah itu. Jadi Tariqah Syadziliyah itu tidak lepas dari tiga orang. Abil Hasan Syadzili, Abul Abbas Al-Mursi, dan Ibn Athaillah. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ini yang terkenal, yang dia mengatakan law faraqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahdatan wahidah ma'adatun nafsi minal muslimin. Kalau seumpama hilang dari pandanganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu kedipan mata, aku tidak anggap diriku termasuk orang mukmin. Nah, jadi artinya apa? Enggak pernah terpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gurunya. Gurunya Ibn Athaillah ini. Nah, jadi yang mengarang wali, gurunya wali. Jadi terus berlanjut sampai kepada para sahabat Nabi. Oleh karenanya ilmu mereka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai sekarang abad keberapa? Abad ke-14. Tapi subhanallah masih dibaca kitabnya. Nah, ini ilmu manfaat namanya. Setelah meninggalnya pun enggak ada yang merekayasanya, enggak ada yang mempromosikannya, tapi tetap sampai kepada kita dan dibaca sampai sekarang ini. Nah, itu tanda bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didapatkan secara tasalsul. Jadi ada silsilah, ada mata rantainya. Nah, jadi harus ada silsilah ilmiah gitu. Jadi bukan seperti keakuratan legitimasi daripada perguruan yang ada sekarang ini. Jadi gelarnya apa? S1. S1-nya di mana? S1-nya di sini, sobat. Lalu S2, S2-nya di mana? Ah, itu masih enggak akurat. Enggak menjadi sebuah kekuatan dalam ilmiah gitu. Tapi kalau silsilah kita belajar kepada Habib Zain belajar kepada Habib Muhammad bin Syobakar bin Salim, Muhammad bin Syobakar belajar kepada Ali bin Syihab, Ali bin Syihab terus sampai kepada Abu Haddad, Fahim Mugaddam, Fahim Mugaddam kepada Abi Madian, Abi Madian terus kepada Imam Hasan Basri sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu yang semacam ini ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan kepada mereka harus kita belajar walaupun sesaat. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu ternyata bukanlah ilmu menghatamkan kitab, tidak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah mungkin satu kalimat atau satu ibarat atau satu lembar atau satu kitab. Nah, tapi di situ sudah dituliskan Allah Ta'ala dengan kemanfaatannya. Berkat satu ibarat satu kalimat itu masuk ke dalam hati kita, sanubari kita, jadilah semua yang ada di dalam diri kita barokah, manfaat. Nah, jadi itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, bisa pula ditempuh dalam waktu yang lama. Semua itu tergantung kepada kesiapan si murid itu. Nah, kenapa? Ilmu itu la fisudur, walakin fisudur. Itu fisudur bukan berarti dengan hafalan, tidak. Tapi fisudur itu adalah ilmu yang sengaja Allah letakkan dalam hati seseorang. Itu ilmu yang benar-benar ilmu yang dikatakan oleh di dalam sastra al-ilmu nurun. Yang namanya ilmu itu adalah sebuah cahaya itu. Jadi cahaya itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dihafalkan? Enggak, cahaya enggak bisa dihafalkan. Cahaya itu merasuk ke dalam diri setelah ada sebab-sebabnya. Nah, gitu. Oleh karenanya kan ada satu orang, dia seorang istri daripada seorang wali Allah. Dia tanya, kamu ini mengherankan. Ada salah satu murid kamu datang belajar kepada kamu, 3 bulan suruh pulang. Ada lagi yang 3 tahun baru suruh pulang. Lain lagi murid kamu yang satunya itu sampai 10 tahun belum pulang-pulang juga sampai sekarang. Maka kata suaminya itu yang seorang wali Allah, dia bilang, aku berikan ilmu itu tergantung kepada kesiapannya. Kalau dia sudah siap, buat apa lama-lama di sini? Biarkan dia itu menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia belum siap, ya saya didik dulu sampai dia siap. Begitu saya siap, begitu dia siap, maka aku letakkan dalam hatinya itu. Nah, makanya kan Al-Habib Ahmad bin Hasan Atos rahimahullah rahmat abrar, beliau berkata, laisa li talabil ilm min wadifatin siwa tasfiyati qalbih. Seorang talibul ilm itu enggak perlu banyak-banyak bangun malam, enggak perlu ini itu, enggak. Yang penting berusaha cara membersihkan hati dari segala sifat zamimah, dari segala macam kebencian, dari segala macam yang bisa merusak kejernihan hati. Nah, kenapa? Fa inna lillahi jawasis, karena Allah Ta'ala itu mempunyai aulia yang memata-matai selalu. Yatajassasuna lil qulubi safiyah, yang dia itu selalu memata-matai hati-hati yang bersih. Fa idza wajaduha, kalau sudah mereka mendapatkannya, wad'u fiha syai, mereka meletakkan sesuatu dalam hati itu. Nah, jadi kesiapan itu maksudnya itu adalah dalam hati kita. Seseorang itu dikatakan sudah bersih hatinya tatkala dia itu siap untuk diletakkan hati itu dalam keadaan terpampang dan diperlihatkan kepada seluruh orang yang mengenalnya, dan dia tidak malu. Kenapa? Enggak ada sifat iri, enggak ada sifat dengki, enggak ada sifat benci, enggak ada sifat ingin berbuat yang tidak baik kepada orang lain, enggak ada sifat ini, sifat itu, daripada sifat-sifat yang zamimah itu enggak ada. Nah, yang semacam ini berarti sudah bersih hatinya, gitu. Nah, jadi tandanya apa? Tandanya banyak. Di antaranya orang itu kalau berkumpul sama dia cocok. Kalangan apapun cocok. Orang itu kalau mendengarkan ucapannya itu tersentuh. Makharajam minal qalb walajal qalb. Yang keluar daripada hati masuk ke dalam hati. Wa makharajam minal lisan lam yujawizil azan, dan barang siapa yang berbicara hanya dengan lisannya maka tidak akan sampai menembus kepada azan, yaitu telinganya pun enggak nembus, apalagi sampai ke sanubari. Nah, jadi itu di antara tanda-tandanya adalah ru'ya shalihah, mimpi-mimpi yang baik. Nah, dan hati yang bersih itu paling mudahnya diketahui dengan perilakunya, kata-kata yang diucapkannya, tindakan-tindakannya. Nah, itu semuanya itu menjadi sebuah pertanda bahwasanya dia itu bersih hatinya. Nah, ini mereka ini semacam itu. Kalau belum bersih hatinya, mereka tidak akan mengajarinya. Nah, jadi mata rantai itu yang dimaksudkan itu adalah guru-guru yang mengajari murid-muridnya dengan ajaran-ajaran tarbiyah. Tarbiyah hissiyah, tarbiyah ma'nawiyah. Tarbiyah hissiyah itu adalah murabbil jasad. Terus tarbiyah maknawiyah itu yang namanya murabbir ruh, nah, gitu. Nah, makanya dikatakan wa murabbir ruh wal jasad, nah, gitu. Jadi jasad berkaitan dengan akhlak, ruh berkaitan dengan rohani, hati, nah, gitu. Itu semua dididik oleh mereka. Nah, jadi bukan pendidikan yang berkaitan hanya dengan zahir saja seperti yang didapatkan oleh mereka di dalam pendidikan formal, tidak. Tapi pendidikan sekaligus pengamalan, pengajaran sekaligus pengamalan, pengajaran sekaligus penyampaian. Jadi bukan cuma mengamalkan, tapi harus, setelah mengamalkan dia harus menyampaikan lagi pada yang lainnya, gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Jadi bukan semua ulama. Nah, mereka yang belajar kepada ulama-ulama semacam itu, jadilah ilmu yang didapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, mungkin kita akan melihat asar daripada ilmu yang manfaat itu kayak gimana sih? Nah, kayak yang kita baca ini. Ini asarnya. Kenapa? Meninggalnya sudah 7 abad yang lalu, tapi sampai sekarang kitabnya masih dibaca. Meninggalnya sudah 3 abad setengah yang lalu, para wali songo. Tapi bekasnya, perjuangan mereka sampai sekarang terasa. Siapapun di antara kita, sebagai seorang da'i, sebagai seorang alim, sebagai seorang penyuluh umat, maka mereka itu semuanya itu di dalam kebaikannya wali songo. Dan mereka pekerjaannya bukan memulai seperti mereka, babat alas itu mereka itu, tidak. Tapi mereka itu sebenarnya menuntut kepada kita itu hanya menyempurnakan atau melestarikan. Nah, jadi yang sudah ada ini, lestarikan. Nah, jadi untuk melestarikan saja kita nggak bisa, apalagi sampai memulai dari awal. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah tanda kutip untuk kita semuanya. Artinya mereka itu sudah luar biasa, sudah telah merintis yang namanya dakwah di Indonesia ini, sehingga tanpa adanya peperangan, pengaruh terbesar di dunia yang berkaitan dengan agama itu adalah Indonesia, yang asalnya beragama Hindu kemudian beragama Islam. Dan subhanallah, pengaruh yang besar itu didapatkan dengan akhlak yang baik, dengan penyebaran ilmu, penyebaran dakwah tanpa ada kekerasan. Nah, itu hebatnya Indonesia dengan dakwah daripada para wali songo itu, sehingga kita bisa dapatkan dan bisa kita lihat, kita bandingkan dimanapun di dunia ini, nggak ada seperti negara Indonesia kita, nggak ada. Orang-orangnya itu baik-baik, akhlaknya baik-baik, hatinya lembut-lembut, cara tutur katanya dan sebagainya itu lebih baik. Nah, kenapa? Karena akibat daripada pengajaran yang diajarkan oleh mereka dengan cara yang baik, sehingga apa? Tidak ada kekerasan. Jadi bukan berdasarkan kepada kekerasan itu. Kemudian wafatnya ba'da hayatin khassasat li da'wa ila tariqillah wa tarbiyatis salikin tufiya sufina al-iskandari fi syahri jumadil akhir am sab'amiya wa tis'a. Berarti bulan ini adalah bulan wafatnya, bulan jumadil akhir, jadi 709. Wa kanat wafatuhu bil madrasah al-mansuriyah bil qahirah. Wa ibn Ata'illah qad tawalla at-tadris fi hadhihi al-madrasah wa annahu qad wafathu maniyatuhu biha. Wa dzakara Manawi anna ibn Ata'illah dufina bil Qurafah bigurbin minal bigurbi banil wafa. Nah, jadi beliau meninggalnya di Qahirah pada tahun 709. Dan adalah beliau ini mempunyai karangan-karangan yang banyak, di antaranya ada 20 karangan beliau itu di dalam ilmu tafsir, ilmu nahu maupun ilmu tasawuf. Tapi yang paling terkenal itu adalah kitabnya Al-Hikam ini. Kemudian beliau ini ketika belajar kepada Abil Abbas Al-Mursi, beliau itu sebagai seorang yang salik, Abil Abbas wasil. Maka Syekh Fatahnya Ibn Athaillah itu adalah Abil Abbas Al-Mursi. Nah ini, karena Ibn Athaillah mulaziman li syekhihi mulazamatan tamatan ala ghairi ma kana alaihi ba'du talamidil mursi. Walidzalika kana syekhuhu yuhibbuhu kullal hubb. Waqad athara at-tawjih as-suluki min asy-syekh Abil Abbas fi Ibn Athaillah ta'thiran kabiran. Faqad syaqqa la madhhab sufi fi qawaid as-suluk bi asrihi. Wa hakadha kanat hayatu sufiyyah al-amaliyah zata atharin ba'idin fi tashkil madhhabin nadhari. Jadi beliau ini belajar kepada gurunya Abil Abbas Al-Mursi, dan beliau itu melazimnya dengan berkhidmah kepadanya. Kemudian kepribadian daripada Abil Abbas Al-Mursi ini betul-betul merasuk ke dalam diri Ibn Athaillah, gitu. Sehingga pantas kalau beliau itu setelah meninggalnya Abil Abbas Al-Mursi, maka kemudian berpindah makomnya kepada Ibn Athaillah. Dan beliau juga termasuk yang meneruskan Thariqah Syadziliyah ini. Sedangkan contoh daripada Al-Hikam ini, kita baca satu hikmah daripada hikmah yang disebutkan oleh beliau. Kita baca awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-hikmatul ula. Qala Ibn Athaillah. Ini hikmah yang pertama. Semoga dengan hikmah yang pertama sebagai mukadimah kita menjadi seorang yang sufi zahiran wa batinan. Jadi bukan seperti yang dikatakan seorang sufi berarti seorang yang musyrik. Tidak, tapi seorang sufi itu adalah seorang yang menjaga hatinya, yang selalu setiap saat, setiap waktu hati itu taruh depan. Dan jadi yang pertama dilihat di depan itu hati. Kenapa kok selalu diperhatikan? Ya karena ini adalah tempat nadarnya Allah SWT. Dan karena itulah nanti yang akan menjadi barometer orang itu selamat atau tidak di akhirat kelak. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala firman, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Nah, maka seorang sufi itu hati itu taruh di depan mata, gitu. Ya pertimbangan selalu dalam hati ini, gitu. Artinya kalau sekiranya tindakannya, ucapannya itu akan berimbas kepada kehitaman hati, dia nggak lakukan. Tapi kalau bersinarnya hati, dia laksanakan. Walaupun itu dengan mujahadah yang berat mereka itu melaksanakannya. Nah ini hikmah yang pertama daripada kitab Al-Hikam adalah min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda seseorang itu bersandar kepada amalnya, nuqsanur raja berkurang rajanya itu kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika dia itu melakukan sesuatu kekurangan atau kemaksiatan zillah. Gala Ibn Abbad agulu al-i'timad Allah na'tul arifina al-muwahidin. Bersandar kepada Allah itu merupakan sifat daripada para orang-orang arif. Wal-i'timad ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin. Dan bersandar kepada orang lain itu adalah sifat daripada orang bodoh dan orang yang lalai. Kainan makana zalikal ghair. Bagaimanapun yang selain Allah itu bersandar kepada apapun, itu bukan sifatnya orang yang berilmu. Hatta ulumahum wa amaluhum wa ahwaluhum. Bahkan walaupun kepada ilmu mereka, mereka tidak bersandar kepadanya. Bahkan kepada amal mereka yang begitu luar biasanya, mereka enggak pernah bersandar kepada amalnya. Bahkan kepada haliyah mereka juga, perilaku mereka sehari-hari yang dijadikan sebagai bahan atau media dakwah mereka kepada umat ini, itu tidak dijadikan sebuah sandaran. Mereka bersandar hanya kepada Allah SWT. Amal arifun, al-muwahhidun fa innahum ala bisatil qurbi wal musyahadati nadiruna ila rabbihim. Adapun orang yang sudah mencapai tingkatan arif, yang sudah hanya mengesakan Allah, jadi artinya mengesakan Allah itu apa? Hatinya itu hanya untuk Allah, selain Allah enggak ada. Itu artinya muwahhidun di sini bukan berarti muwahhidun di sini adalah seseorang yang mengesakan Allah. Orang muslim semuanya mengesakan Allah, bukan musyrik dia. Tidak, muwahhid di sini adalah seorang yang mengetahui dengan kewajibannya kepada Allah, yang mengetahui dengan hak-haknya Allah. Al-muwahhidun, mereka yang mengesakan Allah hanya satu, tidak ada yang lainnya dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tindak tanduknya, dalam perilakunya. Itu artinya muwahhidun di sini. Jadi bukan sembarang muslim, tidak. Ala bisadil qurbi, mereka itu berada di atas permadani pendekatan kepada Allah SWT, wal musyahadah, dan permadani penyaksian kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nadiruna ila rabbihim, mereka melihat kepada Tuhan mereka, melihatnya bukan dengan mata, melihatnya itu dengan hati nurani. Artinya apa? Segala tanduk, tindak tanduk mereka itu selalu mereka, yang mereka pandang itu adalah Allah. Mereka tidak berbuat apapun perbuatan itu berkaitan dengan ucapan maupun tindakan kecuali yang diingat itu adalah Allah. Itu artinya najdun rabbihim. Kenapa? Ilmu tasawuf itu kadang-kadang harus dicerna sedemikian rupa. Karena kalau salah-salah jadi zindik akhirnya gitu. Oh, berarti dia itu melihat kepada Tuhan. Sejajar sama Nabi Muhammad adalah. Jadi kenapa tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini maksudnya melihat kepada Allah taala dalam artian seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam esensi maqam ihsan, yaitu anta budallaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, itu maksudnya. Jadi nadiruna ila rabbihim dari segi ini. Jadi hati nurani mereka itu, sanubari mereka itu selalu yang mereka pandang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tindak tanduknya, ucapannya dan segala macam perilakunya selalu identik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Fanuna anfusihim. Mereka itu menjadi fana, bahkan dari diri mereka pun jadi fana. Apa artinya fanuna an anfusihim? Artinya fana itu menghilang. Fahim? Tidak tersisa. Artinya apa? Untuk diri mereka pun mereka itu sudah tidak mempedulikan lagi. Itu fan. Jadi sudah karena cintanya kepada Allah, segala sesuatunya hanya untuk Allah, sampai untuk dirinya itu enggak gitu. Seperti apa? Yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah ketika beliau mendapatkan sejumlah harta daripada keponakannya Sayyid Abdullah bin Zubair, putra daripada Sayyidatuna Asma, kakaknya. Maka uang itu ditaruh di depannya Sayyid Aisyah itu sampai menggunung gitu. Akhirnya dia memerintahkan kepada budaknya, pergilah engkau ke masjid Madinah, umumkan siapapun yang berkehendak untuk mendapatkan uang, maka mereka datang ke rumahku. Akhirnya apa? Datang, dibagi sampai habis. Gak datang waktu maghrib kecuali habis. Nah, ketika waktu maghrib, karena beliau ini semenjak meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau setiap hari melaksanakan puasa dahar, kecuali hari-hari yang dilarang. Maka kemudian beliau seperti biasanya makan, yaitu roti kering sama air. Padahal beliau istrinya Nabi, gitu, Aisyah Humairah. Gitu. Sehingga pembantunya itu dia mata begini, gala Aisyah, kenapa engkau tidak mengambil sedikit daripada uang tadi supaya kamu itu pada kali ini menikmati makan bukamu itu tidak seperti biasanya. Nah, maka dijawab oleh Aisyah, kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Jadi sampai itu dirinya dia nggak ingat. Coba nanti kau ingatkan aku, maka aku akan sisihkan. Jadi kamu juga bisa makan, gitu maksudnya. Gitu. Nah, jadi dia nggak ingatkan. Untuk dirinya saja dia nggak ingat. Nah, itu artinya fanuna fi amfusihim, an amfusihim, itu maksudnya. Faiza waqa'u fi zallatin aw asabathum ghuflatun syahadu tasrifa rabbihim tasrifal haqqi ta'ala lahum. Maka kalau mereka itu terjerumus ke dalam suatu kesalahan, aw asabathum ghuflatun, atau mereka itu lalai, syahadu atau syahidu, mereka itu menyaksikan tasrifal haqqi ta'ala lahum, mereka menyaksikan ini semua itu adalah tasrif. Jadi apa? Tasrif itu upaya yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Wajarian qada'ihi alaihim, dan merupakan sebuah ketentuan yang harus mereka lalui. Kama annahum idza sadarat anhum ta'ah, sebagaimana mereka juga tatkala mereka melakukan sebuah ketaatan, aulaha alaihim la'ihun min yaqdah, atau memaksa keadaan mereka suatu hal di dalam keadaan yang nyata, lam yashadu fi dzalika anfusahum, mereka tidak melihat itu karena dirinya, gitu. Jadi antara khauf sama rajanya itu seimbang. Ketika mereka itu berbuat taat sama sekali, mereka tidak mengatakan ini karena aku, enggak, semua karena Allah. Begitu pula ketika dia itu sampai terjerumus ke dalam dosa, maka dia itu kembalikan juga kepada Allah, dalam artian kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, enggak ada yang bisa mencegahnya. Walaupun aku sudah enggak mau, yang namanya maksiat itu aku sangat ingin, tidak mau, tapi kalau Allah berkehendak sesuatu, enggak ada yang bisa mencegah. Nah, sehingga bahwa semuanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga sama sekali dia itu tidak melihat pada dirinya itu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, itu makanya dikatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuksanur raja inda wujudi zalal. Nah, lalu fa anfusuhum mutmainnah wa lam yaraw fiha haulahum wala quwwatahum, dan sama sekali mereka tidak melihat kepada upaya maupun usaha mereka, kekuatan mereka. Li'anna sabiq ila qulubihim dzikru rabbihim, karena yang mendahului, yang mendasari kepada hati mereka itu adalah zikir atau sebutan Tuhan mereka. Fa anfusuhum mutmainnah tahta jaryani aqdarihi, sehingga nyawa mereka, jiwa mereka itu dalam keadaan tenang di dalam melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan kepadanya. Wa qulubuhum sakinatun bima laha laha min anwarih. Begitu pula hatinya tetap diam. Nah, makanya di sinilah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin sama sekali enggak ada takut. Di saat-saat genting pun dia ngantuk, tidur. Nah, kenapa? Dia begitu yakin dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu yang terbaik. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak akan membiarkan siapapun daripada hambanya yang dekat padanya dalam keadaan sengsara. Pasti Allah Ta'ala akan membantunya. Dia yakin semacam itu, sehingga dia tidak layahumu. Dia tidak takut, ya. Seperti Abu Ya Hasan itu kan ada kan, setiap hari itu kan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi hutang, kalau waktunya bayar, cari hutangan lainnya, terus begitu setiap hari. Nah, kadang-kadang sudah waktunya bayar ini, dia masih di mobil tidur. Nanti, apa kata nanti? Ya, berarti kita usaha, jalan. Nah, subhanallah, enggak, yang diusahakan enggak, begitu pulang sampai rumah, ada sudah. Nah, gitu. Nah, jadi itu arti daripada sabda Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang mukmin itu sama sekali tidak ada rasa takut. Kenapa? Innallaha ma'ana. Nah, makanya Nabi SAW berkata ketika Sayyidina Abu Bakar itu merasa galau luar biasa ketika Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW itu berada di dalam gua, itu kan orang-orang Quraisy itu kan sampai naik ke atas itu. Kakinya itu sudah kelihatan. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, kalau semua mereka itu menunduk, pasti ngelihat kita. Kalau mereka menunduk. Nah, tapi Nabi SAW melihat kepada kegalauan yang ada dalam hati Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi SAW mengatakan, ma ra'yuka fam fi salasa alladhi kana Allah wa salisuhu. Ah, bagaimana pendapat wahai Abu Bakar kalau seumpama tiga orang itu, orang ketiga adalah Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kan dikepung pada waktu mau hijrah, malam hijrahnya Nabi SAW. itu dikepung dengan 16 pemuda yang berbadan besar-besar, gempal-gempal semuanya, dengan pedang yang terhunus. Tapi Nabi SAW itu sedikit pun rasa takut nggak ada. Nah gitu. Itu karena Nabi SAW keimanannya enggak. Ya karena dia itu merasa bahwasanya Allah Ta'ala itu dekat. Nah begitulah. Setiap umat Nabi Muhammad SAW kalau dia itu akan merasa atau berusaha merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu dekat. Dekat. Nggak perlu kita jerjir kalau kita berdoa. Asalkan kita itu benar-benar melaksanakan keridoannya. Dan berusaha untuk mengambil kesenangannya. Dengan kita itu melaksanakan segala macam ketentuannya itu sesuai dengan yang diarahkannya. Sholat, disuruh bagaimana kita sholatnya, begini-begini, laksanakan. Nah, nanti kita akan mendapatkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita. Nah, makanya kan pertama kali sifat yang ada pada seorang wali yang berbeda dengan yang lainnya sebagai kekasih Allah itu apa? Al-aman. Gak pernah rasa takut, gak ada was-was dia. Jadi dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala farqa indahum bainal halain raja wal khauf li'annahum warqa fi bihari tauhid, karena mereka sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Gudistawa khaufuhum wa raja'uhum, telah sama antara rasa takut mereka dan harapan mereka kepada rahmat Allah. Fala yanqusu min khaufihim ma yatanibunahu minal isyan, sehingga tidak kurang sedikit pun dari takut mereka untuk menghindari sebuah kemaksiatan itu sama sekali tidak akan mengurangi rasa takut mereka. Walazidu fi rajaihim mayatuna bihi minal ihsan, dan mereka ketika berbuat kebaikan itu tidak pernah terlintas bertambah harapannya itu, karena apa? Sudah bertambah juga kebaikannya, enggak sama sekali, enggak berkurang, enggak bertambah, dari saking seimbangnya sudah mereka itu. Nah, ini jangan, ini bukan keadaan kita. Fahim, ini keadaan orang yang sudah sampai kepada Allah, al-arif billah, yang dikatakan nadiruna ila rabbihim. Nah, kalau kita ini kan salik, jadi kita itu masih salik. Kalau mereka itu sudah wasil, sudah sampai, kita ini masih berusaha untuk sampai. Nah, jadi yang kalian dengar dari tadi sampai sekarang, nah inilah kitab hikam yang akan kita ajarkan. Gimana, tenang? Itu lo tasawuf. Nah, cuma jangan kaget ya. Jangan kaget nanti. Kalau seumpama nanti kalau sudah belajar ini, pas kita ini kurang peduli sama dunia. Jangan kaget. Bilang enggak apa-apa. Nah, gitu. Kenapa? Dunia itu penting. Kenapa? Mati ya. Modal kita kan. Tunggangan kita ke akhirat. Tapi jangan taruh sini. Taruh sini. Paham? Kenapa? Kalau kita taruh sini rugi. Enggak seimbang, enggak sebanding gitu. Artinya kamu letakkan di tempat yang sangat tertutup, rapi, terjaga, di rumah yang paling enggak bisa orang lain itu bisa pergi sana cara tertentu. Apa yang ditaruh di sana? Kulit pisang misalnya. Misalnya gitu. Kan enggak pantas gitu. Kulit pisang tempatnya di sampah. Di sana apa tempatnya? Emas, uang, nah dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Ini semua dunia dan sisinya, semuanya itu enggak senilai di sisi di mata Allah Ta'ala itu daripada sayapnya seekor nyamuk. Masa kau kafirat laukana di dunia tazuna indallahi janaha ba'udatin fama fokoha atau fama dunaha gal masa kau minha kafiran katu. Maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan satu tenggakan air pun kepada orang kafir. Tapi nyatanya orang kafir justru lebih kaya dari kita. Jadi artinya apa? Sama sekali gak berharga. Kenapa gak berharga? Nah, karena kadang-kadang kita tertipu. Kita ini bukan termasuk yang menjadikan atau melihat kepada harta ini merupakan sebuah kesempatan. Enggak, tapi justru kita itu melihatnya itu sebagai seorang jongos. Nah, kan kita... Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan semuanya dalam Al-Quran secara terperinci ya. Kita punya harta, mumpulkan beli tanah ini, beli tanah, beli ini, terus investasi. Urusan dia nggak dilupakan sama dia. Ini kan tertipu itu namanya. Tertipu. Udah banyak, tunggu dulu, jangan jual, kenapa 10 tahun lagi. Tambah tinggi harganya. Tunggu deh, tambah banyak. Pas, ujung 10 tahun, meninggal. Kan jongos dia. Pekerja. penghimpun, pengumpul. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Ah, ini untuk istriku. Hem, kamu modal kawin lagi sana. Hem, ini untuk anakku. Untuk kita mana? Ada masjid yang terbangun? Enggak ada. Musala terbangun? Enggak ada. Ada yang disantuni yang janda yatim? Enggak ada. Terus gimana? Ini kan jongkok, ini kan rugi gitu loh. Kenapa? Karena dunia itu ditaruh di sini. Sini. Bahkan keluarga pun jangan taruh di sini. Fem, di sini ini tempat yang paling mulia, tempat nadurnya Allah Ta'ala. Jadi sini siapa? Allah dan Rasulnya. Rasul sebagai wasito kita. Tapi keluarga, suami apalagi enggak? Jangan taruh sini. Allah dan Rasulnya. Kalau kamu sudah bisa melaksanakan itu, dunia itu nikmat. Dunia itu nikmat. Nah, jadi artinya apa? Kalau di sini, kita enggak gupu. Dunia itu sedih, ada, enggak ada, biasa. Ada, alhamdulillah bersyukur. Enggak ada, dia enggak sampai cari-cari, enggak sampai bingung, enggak. Paham? Kalau memang rezeki kita, enggak bakal kemana-mana. Kalau rezeki kita, pasti akan sampai kepada kita. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Beres. Nah, itu artinya dunia itu di tangan. Jangan sampai, wah, nanti kalau enggak ini keduluan. Wah, nanti ini, ah, kok dia punya ini ya? Dia punya, ah, itu di sini letaknya, gitu loh. Paham? Sehingga kalau ada orang itu lebih, sakit hatinya. Berat, nah, itu. Jadi dunia itu cuma di tangan. Nah, jadi kalau seumpama bisa semacam itu, ah itulah hikmah yang terkandung dalam mempelajari ilmu tasawuf. Itu yang nanti akan kalian dapatkan, faedahnya seperti itu. Ya, semoga kita bisa mendapatkannya. Semoga kita mudah untuk mempelajarinya. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan barokah daripada kitab ini yang telah dibaca dan dijelaskan oleh para aulia yang begitu banyaknya. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan ilmu yang menyebabkan kita meraih ridha Allah dan cintanya, ridha Nabi Muhammad SAW dan cinta Nabi Muhammad al-Hadiniyah. Walikul niyatin salihah wa la mana wa salih al-Fatihah.